sahabat Nabi SAW Uthman bin Affan memanggil saya satu kali, ya, mengajarkan wudu, ya, bagaimana cara berwudu yang baik. Ya, fatawaddoa, maka kemudian beliau berwudu, mulai dengan menyela-nyela tangannya, ya, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau paling singkat Bismillah. Ya, jadi kalau ada Anda menemukan kalimat Ismallah di sini, sebutkan nama Allah, maka kalau Anda ingin lengkapi kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim, atau kalau Anda ingin baca yang paling pendek cukup dengan Bismillah.